suara udah kayak kemarahan aja meninggal segala raya gitu. Ah, ini udah lagu sih yang orang kemarin udah hateng ya tuh. Kamana atau gaya, wae, moni atau segala raya, wae. Kamana atau gaya, wae, moni atau segala raya, wae. Ya pun kencang ayana abdi nyari yos pun keneng ayana abdi badek umaros. Tinggali ayah jolama kerjuma cengos gaya bebek akan ditinggal lagi teraos pun kena ulah siga gitu lamun kerbulat tuk nepi kagaring etahu tu deka mana mana engkau oleh disapa tu bajar kenteng gaul ngajan tuli jalan buntu salana gomrong kalung burna taos sobrong make kalung bling bling jeng gaya nage polontong encan jadi artis tapi laga manis sombong bari otak kosong bolong si game ompong saetik ogen delara recis boro-boro kere ninggali naoge najis overacting lamun ayao ewe geris ayam katak sirna sarsia majuri guris kamana anu gaya wae moni atau segala ya wae kamana anu gaya wae moni atau segala ya wae kamana anu gaya wae moni atau segala ya wae kamana anu gaya wae moni atau segala ya wae ai cingujang bade kamarana aduh make kalung gak kantelna badag sagede baru bener gitu hip hop teh kudu mahal sapatuna baju kudu gombrang boga tilu awewena kahirupan modern mirip zaman jahiliyah kalau bahan dandan ye cenah eta teh gaya ngarawat diri jadi lalaki metroseksual cenah ame penjualan album meledak total tapi namane lila lila mirip bencong sagala dipake nepi kalau marina kosong di tempat nalongtrong gawean saukur nyampah ngomong na ngacapruk abiwir jadi ngabudah beda pisan yang kehirupan urang si insane hirup normal tapi awewe ngadeketan wae tetap namane kudu nyonto hirup urang-urang insane jeng rudi kadang lucu kadang garang kemana atu gaya wae mari atau segala ya wae kemana atu gaya wae mari atau segala ya wae kemana atu gaya wae mari atau segala ya wae kemana atu gaya wae mari atau segala ya wae kemarin atuh menit segera ya ieu teh.